Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Itu halaman terakhirnya sampai halaman berapa itu? Fotokopian. Hah? Masih ini kitab novel masih ada di situ. Masih banyak. Mungkin sebagian yang bawa fotokopi ada yang habis. Habis. Baik. Qala al-muallif rahimahullah kitabun nawafil. Kitab nawafil. Disebutkan di footnote nomor 1, nawafil jam'u nafilah. Nawafil itu jamaknya nafilah, wa ya salatu tatawwu. Salat tatawwu, salat di luar salat fardu. Li annaha zawaid anil fardhi. Karena dia tambahan dari fardu, dari yang wajib. Jadi kita membahas salat-salat sunnah. Membahas salat-salat sunnah. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Penting untuk membahas salat sunnah, karena pentingnya salat-salat sunnah. Ya, jangan kemudian meremehkan salat-salat sunnah. Di antaranya fungsi dari dikerjakan salat-salat sunnah adalah menyempurnakan sholat-sholat fardu kita yang kurang. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ammar bin Yasir. Hadisnya dikeluarkan Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, innar rajula la yansarifa min salatihi wa ma kutiba law illa usruha tus'uha wa tumnuha wa subu'uha wa sudsuha khamsuha. Seseorang ketika selesai dari salatnya tidak dicatat baginya kecuali hanya 1/10 sholatnya pahalanya. Nah, 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ada yang dapat 1/2. Jadi sholat-sholat yang kita jalankan kadang tidak sempurna. Mungkin kekhusyuannya dan yang lainnya. sehingga nilainya cuma separuh, kadang nilainya cuma seperempat. Maka dijalankan sholat-sholat sunnah itu untuk menyempurnakan. Jadi sholat fardu yang kita kerjakan. Nah, dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, unduru fi sholati abdi, kata Allah. Lihatlah sholat hambaku. Atammaha, apakah sholatnya sempurna? Am naqsuha, apakah sholatnya kurang sempurna? Allah perintahkan para malaikatnya untuk melihat sholat hamba-hambanya. Fa'inkanat tamah, kalau ternyata sholatnya hambaku itu sempurna, kutibat lahu tamah, maka dicatat baginya sempurna sholatnya. Wa'inkan intaqasa minna syai'an, kalau ternyata tidak sempurna, kurang sholatnya, sholat fardunya kurang, jelek nilainya, seperempat, setengah, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, unduru hal li'ibadi antatawu'in, lihatlah apakah hambaku ini punya pahala sholat sunnah. Apakah punya pahala sholat sunnah? Nah, sehingga digabungkan, disempurnakan sholat fardunya yang kurang itu dengan sholat-sholat sunnah yang dia jalankan. Nah, hadisnya sahih. Ya. Jadi ikhwani fiddina azani wa azakumullah, itulah fungsi dari kita menjalankan sholat-sholat sunnah. Jadi jangan kemudian hanya menyandarkan diri dengan sholat-sholat fardu, selesai. Yang penting sudah mengerjakan sholat fardu. Ya. Mungkin itu tingkatan orang-orang awam. Dan tentunya tidak layak kalau itu tingkatan para thullabul ilm, tingkatan santri. Ini enggak selayaknya kemudian hanya menjalankan sholat fardu tanpa menjalankan sholat-sholat sunnah. Terlampau pede dia dengan sholat fardunya, padahal belum tentu dia mendapatkan 100, mungkin hanya 1/9 yang dia dapatkan. Baik, ni ikhwan fiddin azani wa azakumullah, itu fungsi dari sholat-sholat sunnah, sehingga diupayakan untuk semangat menjalankan sholat-sholat sunnah. Baik, yang kedua, fungsi sholat sunnah itu mengangkat derajat seseorang di dalam surga. Mengangkat derajat seseorang di dalam surga. Rabi'ah bin Malik al-Aslami, ini sahabat yang biasa membantu Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah. Apa keperluan Rasulullah dibantu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk imbalan dari kebaikan yang dijalankan Rabi'ah, beliau menyatakan, sal, mintalah. Mintalah wahai Rabi'ah, minta apa sebagai balasan kebaikan Rabi'ah kepada Rasulullah? Rasul tawari, minta apa? Silakan minta. Tapi ternyata Rabi'ah ini permintaannya luar biasa. Dengan pandangan yang jauh, bukan hanya perkara-perkara yang sifatnya sementara. Diberi kesempatan minta oleh Rasulullah, Rabi'ah minta as'aluka aku minta kepadamu untuk bisa aku menemani kamu di dalam surga. Ini selera tingkat tinggi. Nah, bukan minta budak, bukan minta harta. Yang aku minta, marafaqatuka fil jannah. Aku bisa menemani Anda di surga. Di dunia ini aku menemani Anda, dan aku juga ingin nanti di surga aku bisa menemani Anda. Rasulullah mendengar permintaan Rabi'ah menyatakan, awa ghaira dzalika. Tidak yang lain saja. Yang lain saja permintaannya. Tetap Rabi'ah menyatakan, wadzak. Yaitu permintaan saya. Bisa menemani Anda di dalam surga. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku untuk dirimu, ya, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, bisa menemani aku dalam surga bikasratis sujud, banyak-banyak sholat. Banyak-banyak sujud, ya, banyak-banyak menjalankan sholat sunnah. Ini gak usah ditanyakan sholat fardunya, ya. Jadi, tentunya sudah sempurna. Perbanyaklah menjalankan sholat-sholat sunnah. Nah, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW beliau menyatakan, fa innaka la tasjud lillahi sajdatan. Sesungguhnya kamu tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah, ya. Kamu sekali sujud kepada Allah illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat. Allah akan mengangkat derajatmu. Wa qatta anka biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan satu kesalahanmu dengan sujudmu itu. Nah, ini keutamaan sujud. Sehingga kalau orang itu banyak menjalankan sholat-sholat sunnah, itu akan mengangkat derajatnya di surga. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azza. Sehingga dibahaslah kitabun nawafil tarhib, tarhib, ya. Pemberi semangat agar kita menjalankan sholat-sholat sunnah, ya. Agar kekurangan-kekurangan yang kita dapati di sholat fardu kita disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah, agar derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Dan sholat tatawu, sholat nawafil, itu yang pertama ada sholat tatawu mutlak. Sholat tatawu mutlak, sholat yang tidak punya sebab, tidak ada batasan rokaatnya, tidak ada batasan rokaatnya. Nah, itu sholat sunnah mutlak. Ini yang kedua, sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad, sholat-sholat sunnah yang di situ ada sebab-sebabnya, ada batasan rokaatnya. Baik. Sholat sunnah mutlak itu misalnya ketika seorang masuk ke masjid sholat Jumat, nunggu khatib datang, dia sholat dua rakaat salam, rakaat salam, dua rakaat salam, terus sampai khatibnya naik mimbar. Itu sholat sunnah mutlak, gak dibatasi berapapun banyaknya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, itu sholat sunnah mutlak. Baik. Ada sholat sunnah muqayyad, ya. Di antaranya sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu muqayyad. Nah, Sholat yang mengiringi sholat fardu. Taib. Sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah ba'diyah. Taib. Dan ini yang akan kita bahas di awal dari kitabun nawafil ini. Sholat rawatib. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah at-targhib fil muhafadzati ala sintai asrata rak'atan minas sunnah fil yaumi wal lailah. Targhib, anjuran, hasungan di dalam muhafadzah, menjaga atas 12 rakaat dari sholat sunnah sehari semalam. 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam. Ini sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu. Qala an ummi habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu wasallam beliau bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah dari seorang hamba muslim, yusalli lillahi ta'ala, yang dia sholat lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, sintai asrata rakaatan, 12 rakaat sehari semalam, tatawuan ghaira faridah, sholat sunnah yang bukan sholat fardu. 12 rakaat sholat sunnah bukan sholat fardu. Illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam sorga. Kalau sudah disebutkan bait, rumah di dalam sorga itu maknanya istana. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, atau dia akan dibangunkan rumah di dalam sorga. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Zada, dan riwayat Tirmidhi ada tambahan arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat duhur. Ini rawatibnya, qobliyahnya. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, setelah sholat duhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sholat ba'da isya. Wa rak'ataini qabla sholatil ghadati, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 12 rakaat. Barang siapa yang kemudian menjaganya, akan dibangunkan rumah baginya di dalam sorga. Ikhwani fiddin azzani wa azzakumullah. Baik. Hadis ini disebutkan dari Ummu Habibah. Dan beliau sebutkan namanya Ramlah. Sebagian ada yang berpendapat namanya Hindun, dan yang sahih namanya Ramlah bintu Abi Sufyan, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik. Dan Ramlah ini adalah istri Rasulullah yang paling dekat nasabnya dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. anak dari pamannya. Nah, dan juga Romlah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mahal, yang paling besar maharnya. 400 dinar maharnya. Ketika Ummu Habibah hijrah ke Habasyah bersama sang suami, ya, Abdullah bin Jahshin. Kemudian Abdullah bin Jahshin itu tanassur, murtad, memeluk agama atau menjadi seorang Nasrani, ya, karena Habasyah itu kebanyakan Nasrani, Nasoro. Nah, meninggal dalam keadaan murtad, ya, padahal sebelumnya beriman. Maka yang demikian tidak disebut sahabat karena meninggalnya tidak dalam keadaan beriman. Meskipun sempat ketemu Rasulullah, sempat beriman, tapi meninggalnya tidak di atas keislaman, murtad, maka bukan sahabat. Nah, setelah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah taib tidak di Habasyah, ya. Ummu Habibah di Habasyah. Dan Raja Najasyi yang memberikan maharnya, ya, 400 dinar. Bukan Rasulullah yang bayar. Nah, ini mahar yang paling mahal di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pernikahan yang paling jauh. Ya. Pernikahan yang paling jauh tempatnya, Rasul enggak ada di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di situ. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menjaga sholat rawatib. Keutamaan untuk menjaga sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat sehari semalam. Nah, akan dibangunkan surga baginya. Kemudian di riwayatnya Tirmidzi dirinci 12 rakaat itu apa aja. Ya. Baik. Dan di situ mungkin bagi sebagian kita ada sesuatu yang baru. 4 rakaat sebelum salat zuhur. 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena sholatul lail. Nah, ada riwayat wan nahar masna masna. Sholat malam dan juga sholat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum sholat duhur. Jadi bagi para muadzin, ya, hendaknya memberikan kesempatan waktu bagi jamaah untuk mengerjakan 4 rakaat qobla dzuhur. Ini luar biasa keutamaannya. Nanti akan dibahas satu per satu. Ya, satu per satu. Nah, ini secara global. Yang menjaga 12 rakaat akan dibangunkan rumah di dalam surga. Nanti akan disebutkan satu per satu keutamaan salat rawatib. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, tidak disebutkan 2 rakaat sebelum salat maghrib. Tidak disebutkan di sini 2 rakaat sebelum salat maghrib. Ya. Tapi Rasul menyatakan shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi orang yang mau. Baik. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man sabara ala sintai asrata rak'atan fil yaumi wal lailah dakhalal jannah. Barang siapa yang sabara, disebutkan di yang paling akhir dari bab ini, sabara bisa musallazah, dengan sa yang ada tiga titiknya, ba'dal alif ya, ba muahadah, ba yang satu titiknya, summa ra, kemudian ra, ai lazama wa wadhaba, rutin ya. Barang siapa yang rutin salat 12 rakaat dalam sehari semalam, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Arba'an qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum dhuhur, 4 rakaat sebelum dhuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini kata Rasulullah, dakhalal jannah, barang siapa yang menjaganya maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik, ini keutamanya. Rawahu An-Nasa'i wa hadza lafdhuhu. Riwayat An-Nasa'i, dan ini adalah lafadznya. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, juga At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, min riwayah, dari riwayatnya Al-Mughirah bin Ziyad an Atha an Aisyah wa qala An-Nasa'i hadha khata, ini salah. Wala allahu arada an Basah bin Abi Sufyan, mungkin yang dimaksudkan adalah Ambasah bin Abi Sufyan. Fa sahifa, keliru, sahifat keliru, tashif. Summa rawahu An-Nasa'i an Ibnu Jurayj an Atha an Ambasah bin Abi Sufyan an Ummi Habibah. Wa qala Atha bin Abi Rabah lam yasma'hu min Ambasah. Naam. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Jadi ini sebagai tambahan, barang siapa menjaga 12 rakaat sehari semalam salat sunnahnya, dakhalal jannah. Hadis yang di atas sebelumnya, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Kalau dibangunkan rumah di surga, sudah otomatis masuk surga. Gak mungkin rumahnya di surga dia gak masuk surga. Nah, orang yang menjaga sholat rawatibnya 12 rakaat akan mendapatkan surga. Baik. Qal at-tarhib fil muhafadzati ala raka'ataini qabla subhi. Tarhib, anjuran, hasungan dalam menjaga 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, ini yang tadi kita sebutkan, dirinci satu persatu salat rawatibnya. An Aisyah radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atal fajri, 2 rakaat sunnah fajar. 2 rakaat salat sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Rasulullah, sungguh keduanya lebih aku cintai dibandingkan dunia seluruhnya. Baik. Khana fi dina anzani wa azakumullah. Ini keutamaan salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Sehingga disebutkan para ulama ini salat rawatib yang paling afdal. Yang paling ditekankan dari yang lainnya. Rasulullah SAW itu kalau dalam keadaan safar tidak pernah menjalankan sholat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum sholat fajar. Ini yang dijaga Rasulullah. Dalam keadaan safar lebih-lebih ketika mukim. Tapi tidak menjalankan sholat rawatib selain itu ketika safar. Ketika safar itu musafir itu sholatnya dikosor. Ketika sholatnya dikosor, ya tidak menjalankan sholat rawatib. Ya. Kalau jalankan sholat rawatib, ya mendingan sholatnya sempurna 4 rakaat. Maka Rasulullah ketika safar beliau tidak menjalankan sholat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini dijaga betul oleh Rasulullah SAW. Keutamaan luar biasa. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan perhiasannya, apa-apa yang ada di dalamnya. Dunia itu kalah dengan 2 rakaat sholat sunnah. Hanya 2 rakaat sholat sunnah. Terus bagaimana kalau dibandingkan dengan sholat fardu? Ini sholat sunnah, hanya 2 rakaat. Dunia tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga dunia itu hina. Maka disebut dunia karena dani, dani itu rendah, dunia. Baik, ini keutamaan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Maka jangan kemudian disepelekan, jangan kemudian diremehkan. Ini besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa anha qalat, dan masih dari Aisyah, lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu dari sholat-sholat sunnah asadu ta'ahud, dan sangat-sangat menjaga dari sholat sunnahnya, minu ala rok'atenil fajar, dibandingkan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rasulullah SAW tidak menjaga sholat sunnah rawatibnya sebesar sholat sunnah 2 rakaat fajar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah fi Shahih. Wa fi riwayatin li Ibnu Huzaimah qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syai'in, kepada suatu minal khairi, dari kebaikan, asra minhu, yang lebih semangat, lebih cepat bandingkan rakaatain qabl fajri wala ila ghanimah, dibandingkan 2 rakaat sebelum fajar, dan tidak pula kepada ghanimah. Naam. Baik, ini betul-betul dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, setelah dikumandangkan adzan menjalankan 2 rakaat salat sunnah. Baik. Khana fi dina azani wa azakumullah. Nanti kalau kita masuk pembahasan di kitab Bulughul Maram, nah di situ ada sunnah ketika selesai menjalankan salat sunnah 2 rakaat sunnah fajar itu berbaring sebentar, berbaring sebentar. Ini kalau sholatnya di rumah. Kalau sholatnya di masjid tidak sunnah untuk berbaring sejenak. Jika sholat sunnahnya dijalankan di rumah, berbaring miring sebentar sebelum berangkat ke masjid, ini sunnah. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Jadi ini tidak disunnahkan kalau sholat sunnahnya dijalankan di masjid. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Itu sebanding seperempat Al-Qur'an. Nah, wa kana yaqra'uhuma fi raq'atil fajr. Dan dua surat itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah fajar. Ya. Itu dua surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua rakaat salat sunnah fajar. Membaca surat Al-Ikhlas. Naam. Dan itu sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Kafirun. Ini juga surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu juga disebut surat Al-Ikhlas. Ya. Itu seperempat Quran. Sebanding dengan itu. Baik. Rawahu Abu Ya'la. Bisnadin Hasan. Watabrani fil kabir. Walafdu lahu. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini keutamaan sholat dua rakaat sunnah fajar yang paling-paling berhak untuk kita jaga. Jangan sampai kemudian kita luput darinya. Nah, ketika Rasulullah dan juga para sahabatnya ketiduran ya, dalam perjalanan pulang dari safar menjelang fajar, pasukan beristirahat dan Rasulullah menugaskan Bilal untuk melihat fajar, nunggu fajar, yang lainnya istirahat. Bilal menghadap ke tempat yang nanti muncul fajar, qadallah Bilal ketiduran. Sehingga pasukan terbangun ketika matahari sudah panas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan pasukan untuk berpindah dari tempat itu, kan di situ ada syaitan, berpindah ke tempat lainnya dan menjalankan sholat subuh dimulai dengan sholat sunnah fajar. Ya. Dijalankan setelah keluar dari waktunya, karena ketiduran, ya. Tetap dijalankan sholat sunnah fajar. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Qala rahimahullah. At-targhib fi salati qabla adh-dhuhri wa ba'daha. Anjuran salat sebelum zuhur dan setelahnya. An ummi Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul man yuhafidhu ala arba'i raka'at qabla dhuhri, barang siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan empat rakaat setelahnya. Tadi hadisnya ba'da dzuhur itu 2 rakaat. Jadi 4 rakaat setelahnya. 4. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Harramallahu 'alan nar." Allah haramkan dia atas api neraka. Nah, diharamkan neraka baginya ketika dia menjaga salat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Baik, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidzi min riwayatil Qasim Abi Abdurrahman sahib Abi Umamah an Anbasah bin Abi Sufyan an Ummi Habibah wa qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahih gharibun wal Qasim bin Abdurrahman Syami thiqah. Naam. Wa fi riwayat An-Nasa'i, dan dalam riwayatnya An-Nasa'i, fatasab fatamassa wajahu annar abadan. Allah menjaga wajahnya tidak terkena neraka selamanya. Warwa Ibnu Huzaimah fi sahihi an Sulaiman bin Musa an Muhammad bin Abi Sufyan an ukhtihi Ummi Habibah. Ibnu Huzaimah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Sulaiman bin Musa an Muhammad bin Abi Sufyan. Jadi ketika kita membahas hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini, kita ditunjukkan di sini ada beberapa anak-anaknya Abi Sufyan. Ya. Tadi yang pertama Romlah bin Abi Sufyan. Terus yang kedua, siapa yang kedua? Disebutkan dari tadi di situ. Selain Romlah, anaknya Abi Sufyan, siapa? Siapa? Disebutkan di situ? Hah? Anbasah yang kedua. Terus yang ketiga? Disebutkan tadi di yang terakhir. Siapa? Hah? Muhammad. Anak-anaknya Abu Sufyan. Romlah Anbasah Muhammad. An Muhammad bin Abi Sufyan an ukhtihi. Dari saudaranya, saudara perempuannya Ummu Habibah. Nah. Baik. Qala al-Hafidh rahimahullah wa rawa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Huzaimah fi sahihi aydhan wa ghairuhum min riwayat ma'qul an Anbasah wa ma'qul lam yasma' an Anbasah. Ma'qul ini tidak mendengar dari Anbasah. Qala Abu Zur'ah wa Abu Mishar wa An-Nasa'i wa ghairuhum wa rawahu Tirmidzi aydhan wa hasanahu wa Ibn Majah kilahuma min riwayah Muhammad bin Abdullah. Naam. As-Sya'isi an Abi an Anbasah wa ya'ti al-kalam ala Muhammad. Dan nanti ada pembicaraan tentang Muhammad. Baik. Wa ruwiya an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'u qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur yang tadi disebutkan riwayatnya. Nah, tuftahu lahuna abwabus sama dibuka baginya pintu-pintu langit ketika sholat 4 rakaat sebelum duhur. Nah, baik. Rawa Abu Daud wa lafdullah wa ibn Majah fi isnadihima ihtimal litahsin. Di dalam sanadnya ada kemungkinan hasan. Wa rawa Tabrani fil Kabir wal Awsat wa lafdhu qala lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di tempatku, ra'aitu yudimu arba'an qabla dhuhri, aku melihat beliau rutin menjalankan salat 4 rakaat sebelum duhur. Wa qala innahu idza zalatis syams, bahwasanya jika matahari tergelincir, futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit itu dibuka. Ketika matahari tergelincir, pintu-pintu langit itu terbuka. Fala yughlaqu minha babun, tidak ditutup darinya satu pintu pun. Hatta tusallad dhuhur, sampai salat duhur. Fa ana uhibbu ayurfa'ali fitilka sa'a khairun, aku senang kalau diangkat untukku di waktu itu kebaikan. Karena waktu terbukanya pintu-pintu langit ketika matahari tergelincir, maka sholat 4 rakaat itu waktu terbukanya pintu-pintu langit. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, maka itulah penyebab kenapa Rasulullah SAW menjaga di antaranya sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, karena disitulah waktu terbukanya pintu-pintu langit. Dan beliau senang kalau amalan kebaikannya naik di situ, di waktu-waktu itu. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, insyaallah masih menyisakan beberapa hadis, dua hadis yang terkait salat qobliyah zuhur dan salat ba'da zuhur. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Ma hukmu qada'is shalah al-fa'itah minal fara'id wan nawafil? Apa hukumnya mengqada' salat yang luput, baik itu salat fardu maupun salat sunnah? Kata beliau, idza kanat li naumin aw nisyan, kalau karena ketiduran atau karena lupa, fa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man nama an salatihi, barang siapa yang ketiduran dari salatnya, au sya'anu, atau lupa, fa waqtuha khina yadhkuruha, maka waktu mengerjakannya ketika dia ingat, ketika dia bangun, maka dia kerjakan salat yang dia luput darinya. Nah, amma fi ghairi dzalika fala, adapun alasan yang lainnya tidak. Baik. Wa kadza yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam sunan Nabi Dawud dan juga At-Tirmidzi. Bi sanadin dhaifin da Tirmidzi, walakin fi sunan Nabi Dawud shalil hujjah, tetapi di riwayatnya Abu Dawud ini boleh dijadikan hujjah. Hadis Abi Sa'id, man nama an witrihi, barang siapa yang ketiduran dari salat witirnya, ausa'anu, atau lupa, fa waqtu hina yadhkuru, maka waktu mengerjakannya ketika dia ingat. Ketika dia ingat, ketika dia bangun, ya, maka waktu mengerjakan sholat qodoknya. Nah, baik. Ini bicara tentang sholat sunnah, sholat witir. Dia qodok nanti ketika siang. Nah, baik. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadha raka'atain allatain saghala anhuma wa Abdu Abdul Qais. Rasulullah pernah mengqadha dua rakaat yang beliau tidak kerjakan karena sibuk, ada tamu, ada utusan dari Abdul Qais. Qadha'uhuma ba'da salatil asr, diqadha oleh Rasulullah setelah salat asr. Ba'diyah zuhur, ya. Ba'diyah zuhur Rasul tidak sempat kerjakan karena ada tamu, kemudian diqadha setelah salat asar. Fal qadha amrun masru'un, maka qadha salat itu perkara yang disyariatkan. Idza kana linaumin, karena yang pertama ketiduran. Au nisyanin, yang kedua karena lupa. Au sughlin, karena sibuk, yang ketiga ya, tidak sempat, dia sibuk. Naam. Lakin al-faridah, tetapi sholat fardu, la tuqdha illa idza kana linaumin aw nisyan. Tapi kalau sholat fardu, tidak diqadha kecuali karena ketiduran atau karena lupa. Karena sibuk tidak ada. Ya. Sibuk kerja, wis nanti ayo tak qadha sholat, tidak ada. Kalau itu sholat fardu. Naam. Hanya dua alasan yang boleh. Ketiduran dan lupa. Baik. Kemudian an-nafilah salat sunnah idza saghala ba'za yaqdiha fi waqtin akhar. Salat sunnah kalau sibuk dia, maka boleh untuk diqadha di waktu yang lainnya. Walahu alai an la yaqdiya laysat wajibah. Boleh pula tidak diqadha karena tidak wajib. Dia biasa kerjakan salat sunnah ketika itu sibuk, ada tamu misalnya. Kemudian dia qadha di waktu yang lainnya boleh, tidak dipotok juga boleh, karena itu hanya sekedar sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sedikit pengumuman. Insyaallah taala mulai Sabtu besok taklim untuk ummahat diadakan kembali. Nah, taklim ummahat dimulai jam 4, pukul 4 sore. Ya. Ba'da maghrib masih ada taklim tibyan, ya, tetap ada. Jadi Sabtu itu sore taklim ummahat, ba'da maghrib tetap biasa kita buat tibyan. Untuk hari Senin apa? Masail Jahiliyah untuk sementara jadwalnya hari Senin kita akan baca Bulughul Maram, kita bersolat. Untuk hari Ahad insyaallah nanti kalau ada asatidah yang lain yang bisa ngisi, insyaallah nanti diadakan taklim hari Ahad. Nah, kalau bisa ngisi Masail Jahiliyah dibaca hari Ahad. Nah, untuk sementara jadi, saya istirahat dulu Yaumul Ahad. Nah, baik. Karena Sabtunya sudah dua kali ngajar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Thank you.